Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dialog kita di sesi kedua. Qala al-musannifu al-'alamah al-faqih Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl rahimallahu taala faslun fi adabi dakhili al-khala. Pasal tentang adab-adab orang yang buang hajat, masuk tempat buang hajat. Yuqadimu dakhilul khala'i yasarahu wa idza kharaja yaminahu. Orang yang masuk tempat buang hajat itu mendahulukan yaitu yang kiri, kaki kiri, dan ketika keluar maka didahulukan yang kanan. Kata Nawawi, ini adalah adab yang disepakati kesunahannya, dan ini adalah kaidah yang telah diketahui. Kalau babnya takrim, ya ada pemuliaan, maka dimulai dengan kanan. Kalau non takrim, maka dengan kiri. Ya, misalnya ini masuk tempat buang hajat, ini bukan tidak ada takrim di situ, maka didahulukan yang kiri. Wala yahmilu zikrullahi wasma rasulihi wal qur'ana, tidak membawa yaitu sesuatu yang ada nama Allah dan atau nama Rasul dan juga Al-Qur'an, tidak membawa sesuatu yang ada nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an. Sebelumnya bahasanya di bab adab, ini larangan-larangan di bab adab, maka hukum asalnya makruh. Ya. Kemudian perintah-perintah di bab adab, hukum asalnya sunnah. Nanti kemakruhan tersebut bisa berubah menjadi haram, dan kesunahan bisa berubah menjadi wajib. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi hukum asalnya demikian, yaitu dihukumi makruh. Ya, nama-nama Allah misalnya di situ apa? Tercatat ada tulisan nama Allah. Kemudian nama-nama lain yang diagungkan. Misalnya nama-nama nabi, nama-nama malaikat, ya. Dan yang lainnya. Kemudian juga tidak boleh membawa Al-Qur'an. Hukumnya makruh jika nanti Al-Qur'annya ini mushafnya disembunyikan. Meskipun pendapat Al-Adhra'i mengatakan haram. Ya, kalau tidak ada darurat, menurut Al-Adhra'i hukumnya apa? Haram membawa mushaf ke dalam khala'. Wa yughati ra'sahu, menutup kepala. Meskipun dengan lengan baju, ya, disunahkan untuk menutup kepala, ya, disunahkan untuk menutup kepala, yaitu meskipun dengan menggunakan lengan baju atau benda-benda yang lain, ya, itu digunakan untuk menutup kepala. Ada dalil yang mendasarinya, riwayat Baiki, sanadnya mursal, ya, akan tapi di situ ada diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan itu sahih berkaitan dengan yaitu masuk tempat buang hajat dengan menutup kepala. Ya. Ini hadisnya dhaif, mursal dan dhaif. Ini diberi toleransi untuk fadhu'il amal. Allahu a'lam bishawab. Kemudian sehingga kita memakai apa penutup kepala, ya, intinya seperti itu, memakai penutup kepala ketika masuk tempat buang hajat. Wa yab'udu wa yastatiru, menjauh, ya, disunahkan untuk menjauh dari manusia, ya, sampai yaitu tidak terdengar kotoran yang keluar Nah, adabnya gitu kan, dan tidak tercium aromanya. Ya. Jadi ketika buang hajat itu menjauh agar proses keluarnya kotoran itu tidak didengar orang lain dan baunya tidak dicium oleh orang lain. Namanya tadi apa? Yab'udu wa yastatiru, menutup diri dari pandangan manusia. Menutup apa? Diri. Itu nanti kalau misalnya di tempat yang terbuka, maka nanti bisa dengan penutup ya, yang panjangnya atau tingginya 2/3 dzira' atau lebih. Kalau orang duduk atau jongkok, tingginya 2/3 dzira'. 1 dzira' sekitar 48 cm atau 50 cm, nanti konversinya seperti itu. Kemudian kalau orangnya berdiri, memakai penutup sampai sebatas pusar ya. Sampai sebatas pusar, kemudian penutup tersebut jaraknya 3 dzira' ya, sekitar 1,5 meter atau kurang dari itu ya. Jadi menutup diri dengan satir ya, penutup. Wala yabulu fi ma'in raqidin wa qalilin jarin, tidak buang air kecil di air yang rokit menggenang, wa qalilin jarin, dan air yang sedikit yang mengalir. Sehingga kalau air menggenang itu sedikit atau banyak tidak boleh, kalau yang mengalir yang tidak boleh kalau sedikit. Makanya disebutkan wa qalilin jarin. Kalau yang rokit enggak disebutkan qalil, berarti ini mencakup banyak dan sedikit. Karena ada larangan untuk buang air kecil di air yang menggenang. Bagaimana kalau buang air besar ya, lebih-lebih lagi ya. Karena buang air kecil tidak boleh, air besar maka lebih-lebih lagi. Kemudian kalau airnya mengalir, maka kalau banyak tidak makruh ya. Buang air kecil di air yang mengalir banyak enggak makruh ya. Kalau airnya sedikit mengalir makruh, kalau airnya menggenang sedikit banyak makruh. Tapi nanti bisa menjadi haram kalau airnya ini milik orang lain. Haram kalau ini adalah milik orang lain. Wa juhrin wala yabulu fi juhrin, tidak buang air kecil di juhr, yaitu di lubang-lubang tanah ya, baik itu bentuknya silinder atau pecahan-pecahan, retakan-retakan, rekan-rekan tanah ya. Alasannya adalah yang disebutkan para fuqaha, kalau ada binatang yang lemah maka binatang tersebut akan terganggu, tersakiti, semut dan yang semisalnya. Kemudian kalau ada binatang yang membahayakan, maka bisa membahayakan orang yang buang hajat di situ. Misalnya ada ular, kalajengking dan seterusnya. Wa mahabi rihin, yaitu tidak boleh buang hajat di tempat bertiupnya angin, karena nanti bisa menyebabkan percikan air kencing itu akan kembali ke orang yang buang hajat, terkena badannya atau terkena bajunya. Ini buang air kecil kan cair, atau buang air besar yang cair ya, karena buang air besar yang cair nanti kalau di tempat berembusnya angin bisa terbawa angin kemudian mengenai orang yang buang hajat. Kalau buang air kecil pasti cair kan gitu, sehingga nggak boleh. Tapi kalau buang air besar itu yang bentuknya cair. Wazilin maksudin, kemudian tidak boleh buang hajat di zilin maksudin, yaitu tempat berteduh yang dituju ya. Kalau musim panas berarti nanti tempat-tempat berteduh ya, di ada tempat-tempat yang berteduh untuk berteduh dari yaitu panas terik matahari. Ini berarti di musim panas, musim kemarau. Kemudian kalau di musim hujan atau dingin tidak boleh buang hajat di tempat-tempat berjemur. Nah, kalau buang kalau musim dingin berarti kan tempat yang dituju apa? Tempat berjemur yang terkena terik matahari. Nah, jadi ada rinciannya nih kalau di musim kemarau tuh di tempat berteduh enggak boleh, kalau di musim penghujan atau dingin ya di tempat terik matahari. Intinya adalah maunya semua tempat yang dituju ya, yang dituju oleh orang-orang yang untuk satu perkara yang mubah ya, untuk suatu perkara yang mubah. Adapun kalau tempat itu dituju, nah digunakan oleh orang-orang untuk perkara yang mahram atau makruh, maka buang aja di situ, tidak makruh ya. Misalnya ada tempat biasa untuk judi, nah dikencingi enggak makruh itu mana? Itu kan karena apa? Itu digunakan untuk yang haram. Nah, bahkan nanti kalau misalnya dengan dikencingi jadi jera, ya berarti malah bisa wajib gitu kan? Karena menolak apa? Kemungkaran kan gitu. Allahu a'lam bishawab. Wa tariqin. Ya. Kemudian di jalan, yaitu jalan yang masih aktif dilalui manusia meskipun di padang pasir. Sehingga kalau jalannya sudah enggak aktif ya, mahjur, maka tidak makruh. Nabi SAW pernah bersabda, "Itaqu al-la'anain." Hati-hatilah kalian dengan, takutlah kalian dengan apa? Dua yang mendatangkan laknat, gitu kan? Kemudian para sahabat bertanya, "Wa man la'anani ya Rasulullah?" Qala alladhi yatakhala fi tariqin nas au fi dhilhim. Jadi kalau buang air buang aja di apa? Jalan itu bisa mendatangkan laknat. Nanti orang lain akan apa? Bisa melaknat. Mencaci-caci, melaknat. Wa tahta sajarotin musmirah. Tidak boleh pula buang air buang aja di yaitu pohon yang berbuah ya. Pohon yang berbuah meskipun ketika buang hajat belum berbuah gitu. Karena nanti dikhawatirkan akan menyebabkan najis terkotirnya buah tersebut ya. Karena buah nanti jatuh ke najis ya, akhirnya jijik gak bisa dimanfaatkan. Dan semisal dengan buah adalah bunga juga yang intinya nanti akan dimanfaatkan. Maka ini hukumnya makruh. Kecuali dia yakin atau ada prasangka kuat setelah buang hajat di situ ada air ya. Semisal ada air hujan yang akan mengguyurnya, maka ini berarti dikecualikan, tidak makruh. Nah, sudah mau hujan gitu kan, yakin, nah, habis itu buang air kecil di situ, terkena air hujan, ya, hilang, maka ini tidak makruh. Tapi kalau tidak ada kemungkinan itu, tidak yakin, maka hukumnya makruh. Dan ini makruh ini kalau tanahnya dia sendiri atau tanahnya umum tidak ada yang punya. Kalau tanahnya orang haram, ya. Selama tidak ada prasangka kuat pemiliknya ridho. Ya. Jadi ini hukum-hukum fikih itu banyak pengecualian ya. Makanya pelajaran dasar itu kan ya tidak menyebutkan banyak pengecualian, sehingga memang perlu dilanjutkan ya. Nanti ada pengecualian. Kayak kita belajar nahwu juga sama kan? Ya. Nanti ketika belajar apa? Dasar itu kaidah seperti ini. Nanti belajar lebih lanjut ternyata boleh. Nah, tapi kalau dasar itu nanti yang apa pokok-pokok dulu, pengecualinya itu enggak banyak disebutkan. Wala yatakalamu, tidak berbicara ketika buang hajat kecuali darurat ya. Kecuali apa? Darurat. Dan ini tidak boleh bicara ini, kemakruhan itu adalah ketika kotorannya keluar, ya, menurut pendapat muktamad. Jadi kan kita buang aja itu ada proses kotoran keluar, ada proses belum keluar atau sudah keluar. Nah, kalau pas keluar kotoran ngobrol itu makruh, ya. Tapi kalau pas tidak kotoran keluar, ya, maka di sini makruhnya nanti kalau zikir atau Al-Qur'an saja. Kalau ngomong tidak makruh. Ya, karena tidak proses keluar kotoran. Maka nanti ini mencakup semua, baik semua orang, baik itu masuk untuk qada hajah atau dia masuk untuk apa, keperluan lain, misalnya mau bersih-bersih WC atau menaruh air, nah itu nanti makruh zikir di situ, ya, makruh apa, berzikir. Kalau ngomong tidak, ngomong biasa tidak makruh di kamar mandi, di WC, ya, makruhnya ngomong biasa non zikir dan Al-Qur'an makruh ketika kotoran proses ke luar itu. Wayas tabri'u milal baul, yaitu melakukan istibra dengan baul, yaitu apa, membebaskan diri, ya, dari sisa-sisa air kencing, ya. Bisa dengan berdehem atau mengurut, ya, kemaluan diurut, ya, dengan pelan sampai nanti sudah berprasangka kuat tidak ada sisa, ya, karena nanti apa, kalau ada sisa ini nanti bisa dia keluar ketika kita beraktivitas, kita mengeluarkan suara kenceng atau batuk, ya. Nah, agar menghindari hal-hal itu, maka setelah buang air kecil maka kita maksimalkan keluar istibro, ya. Dan mengatakan dengan diurut, ya. Nanti beda-beda, ya. Di antaranya diurut dengan lembut. Wa yaqulu idza dakhala, kemudian dia mengucapkan doa ketika mau masuk. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya. Dengan menyebut asma Allah, ya Allah, saya berlindung padamu dari, yaitu keburukan, kalau khubus itu keburukan saja, kalau khubus nanti setan laki-laki, khobais setan perempuan, baknya bisa dibaca sukun khubusun, khubusi bisa di doma khubusi. Untuk atau agar terhindar dari apa, gangguan setan, karena tempat-tempat kotor ini adalah markasnya, tempatnya sih setan, ya, agar tidak terganggu maka membaca doa ini, ya. Diganggu setan bisa berupa fisik, bisa juga psikologis, ya, akal, nah, macam-macam. Maka ini kita berlindung pada Allah dari godaan, gangguan setan. Wa idza kharaja, ketika keluar mengucapkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Yaitu ghufranaka ini, ya, ighfir ghufranaka, artinya ghufranaka itu artinya ya Allah ampunilah aku dengan pengampunanmu. Jadi dia ada yang di mahdhuf, ya, ighfir, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran atau gangguan dan memberikan kesehatan padaku. Kenapa minta ampunan? Karena diantaranya para ulama mengatakan meninggalkan zikir di kesempatan tersebut. Satu itu hikmahnya, ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga mafhumnya itu kalau enggak di kamar mandi, enggak di WC berarti berzikir. Karena kalau masuk kamar mandi, masuk WC tidak zikir. Sehingga minta ampun, ya Allah ampunilah aku. Aku ini tadi di dalam WC enggak zikir. Nah, tapi kalau di luar kamar mandi enggak zikir juga, nah itu gimana? Jadi kan enggak masuk dari sini. Nah, Mas, berarti ini pemahamannya gimana? Berarti kalau di luar kamar mandi itu di luar WC banyak zikir, sehingga kalau di dalam WC enggak zikir, minta ampun pada Allah. Itu. atau ada yang mengatakan kurang bersyukur atas nikmat apa? Bisa makan, bisa tercernanya makanan, bisa mudah keluar makanan kotoran, ya. Nah, itu adalah kenikmatan besar yang tidak disadari. Ya. Para ulama sampai berpikir ke arah situ. Kenapa harus minta ampun gitu? Dosanya apa? Nah, padahal kan ini di sini sebutkan tadi ya, kurang maksimal zikir, kurang bersyukur, maka layak juga minta ampun. Sehingga ini menunjukkan kita harus banyak-banyak istighfar. Faslun fi mujibati al-husli. Pasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Wajibu al-huslu min khomsati asya'a. Wajib mandi karena sebab lima perkara. Artinya apa? Kalau ada lima hal ini, maka wajib mandi. Kalau enggak mandi berarti dosa karena wajib. Min ilaji al-hasyafati fil farji, yaitu masuknya hasyafah di farji. Yang kedua, wa min khurujil mani, keluarnya mani. Ketiga, wa minal haidi, karena haid. Keempat, wa nifasi nifas. Kelima, wal wiladati, wiladah, melahirkan. Yang pertama, kapan wajib mandi? Masuknya hasyafah. Hasyafah adalah kepala zakar, kepala kemaluan, atau seukuran kepala kemaluan pada orang yang kepala kemaluannya terpotong. Misalnya enggak punya kepala kemaluan, maka masuknya ke farji adalah seukuran kepala kemaluan, masuknya di farji. Masuk di farji meskipun di dubur, atau farjinya mayit, atau farjinya binatang. Ya. Itu semua mewajibkan mandi. Ini ada orang menjima istrinya di dubur. Nauzubillah min dzalik, kan enggak boleh ya. Atau menjima mayit. Nah, atau hewan. Nah, ini dia wajib mandi. Farji tadi mencakup hal-hal tadi. Kemudian yang berikutnya, wajib mandi. Ya, yang pertama tadi itu istilahnya jima ya. Ya. Istilahnya jima atau wat'un ya. Meskipun tidak keluar mani, yang poin pertama tadi, dia jima, menjima istrinya, maninya enggak keluar. Wajib mandi enggak? Tetap wajib mandi. Nah, jangan salah paham. Oh, ini saya enggak mandi enggak apa-apa, wong enggak keluar maninya gitu. Itu enggak bisa. Harus mandi. Wa min khuruji al-mani, sekarang keluar mani juga wajib mandi meskipun tidak melalui proses jima, misalnya mimpi basah. Jadi mani ini harus keluar, benar-benar keluar di bagian luar hasafah, luar yaitu di bagian luar kepala kemaluan atau di bagian zohir farji biker. Ya, ada istilahnya zohir, farji piker, perawan, atau area yang nampak ketika duduk bagi yang non perawan. Seperti itu ya, sampai sedetail itu para ulama menjelaskan gitu. Padahal para ulama ya ada yang nggak punya istri juga, tapi bisa menjelaskan sampai yang sedetail demikian gitu. Kemudian mani ini bisa diketahui dengan beberapa ciri ya, diantaranya apa? Dia keluar dengan sebab syahwat yang kuat dan setelahnya lemas. Ya, itu pasti gitu ya. Kemudian keluarnya dengan memancar, tersendat, memancar. Kemudian kalau aromanya menyerupai yaitu adonan gandum, roti ketika basah, atau aroma putih telur ayam ketika kering. Itu ciri-ciri apa? Mani. Intinya salah satu saja. Keluar suatu pas sahwat memuncak, yaitu mani. gitu ya, atau aromanya bisa dilihat. Tapi mani ini suci ya, mani ini dihukumi apa? Suci. Keluarnya mani menyebabkan wajib mandi tidak menyebabkan wajib wudu, karena mani itulah dikecualikan. Keluar mani tidak wajib wudu, tapi wajib mandi. Mani zatnya, fisiknya adalah suci. Beda dengan madhi ya. Kalau madhi ya, syahwatnya kadang keluar tanpa syahwat ya. Kemudian madhi ya, ini tidak memancar. Kemudian setelah keluar tidak lemes ya. Terkadang tidak terasa. Nah, ini madhi. Kalau madhi najis ya. Hukumnya najis tapi tidak wajib mandi. Kemudian kalau wadi ya, wadi ini nanti biasanya keluar setelah ya, ini cairan putih yang keruh keluar setelah buang air kecil ya, setelah buang air kecil atau ketika mengangkat suatu yang berat. Wadi ini juga najis. Kalau air kencing sudah makruh ya, kan ada cairan-cairan, ada mani, mali, wadi, ada baul air kencing. Nah, kalau bangun tidur ada basah-basah ya, misalnya basah-basah kemudian bingung ini mani atau mali. Nah, ini para ulama mengatakan boleh milih. Kok bisa boleh milih ya? Boleh milih. Kalau dia milih ini mani berarti mandi ya. Kalau mali tinggal dibersihkan, tidak perlu apa? Mandi ya. Wudu saja ya. Kemudian dibersihkan, dicuci. Yaitu area yang terkena madhi. Wa minal haidi, kemudian wajib mandi karena haid, artinya ketika perempuan telah berhenti darah haidnya. Tadi nomor satu itu jima, itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, artinya keduanya mandi kan. Kedua, keluar mani baik laki-laki atau perempuan, semuanya bisa keluar mani, wajib mandi. Kalau haid khusus perempuan ya, dia haid misalnya selama 7 hari misalnya, kemudian sudah berhenti maka wajib mandi. Sudah berhenti wajib mandi ya, karena dia nanti tidak bisa apa melakukan ibadah kalau belum mandi. Enggak bisa sholat kalau belum mandi, enggak bisa kemudian tamkin untuk dijimak suaminya ketika belum mandi. Maka dia wajib mandi. Nifas juga ya sama. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah rahim kosong dari janin, kemudian keluar darah nifas. Misalnya keluar selama 30 hari, kemudian berhenti suci, maka dia wajib mandi. Dan ini adalah disepakati wajibnya mandi ya, karena sebab darah haid atau terputusnya darah haid dari darah ini nifas. Ketika sudah apa? Terputus. Yang kelima, al-wiladatu, yaitu melahirkan. Wajib mandi ketika telah melahirkan, baik itu disertai cairan ya, disertai cairan, ada yang mengatakan disertai darah ataupun tidak, yaitu melahirkan yang jafan, melahirkan kering, pokoknya bayi lahir tidak ada disertai darah misalnya, wajib mandi tidak? Wajib mandi. Karena diantara alasannya itu adalah mani munakit ya. Jadi bayi itu kan dari mani ya, kemudian dia terbentuk seperti itu ya, ya. Jadi terbentuk seperti itu, mani munakit. Bagaimana kalau segumpal apa namanya darah atau daging, maka ini juga mewajibkan mandi ya. dengan syarat telah dinyatakan oleh ahlinya itu adalah asal muasal bayi. Ya. Ahlinya ya, ya, bidan atau dokter kandungan seperti itu ya. Maka itu juga mewajibkan mandi. Di Hasyiah Al-Bajuri sebutkan kalau perempuan melahirkan dari jalan yang tidak biasa, jalan lain, ya, di sesar misalnya, maka yang nampak itu tetap wajib mandi. Meskipun ada khilaf, sebagian mengatakan tidak wajib karena keluarnya bukan dari jalannya. Kemudian ada satu lagi kematian ya, ini sini nggak disebutkan berarti. Karena kematian orang mati wajib dimandikan. Nanti yang terkena ban yang hidup ya. Jadi di situ menjadi sebab pula wajibnya mandi sehingga kita tambahkan 6 sebagaimana di matan Abi Suja. Faslun fi furudi al-ghusli, pasal tentang kewajiban fardu-fardu mandi. Al-awalu furudul ghusli syai'ani. Nah, ada dua saja kalau mandi. Kalau wudu, fardu wudu 6. Kalau fardu mandi ada 2. Artinya kalau sudah melakukan 2 ini sudah sah. Nah, cuman sedikit ya. Yang pertama al-awalu niat wa huwa an yanwiya raf'al janabati aw raf'a al-hadasi al-akbari aw raf'al hadas. Wana wazalika inda ghusli awali juz'in min badanihi. Yaitu dia niat ketika mandi ini niat mengangkat, yaitu apa? Janabah. Dia disifati junub, janabah. Agar terangkat harus mandi dan harus diniati ya. Niat mengangkat janabah atau mengangkat hadas akbar atau niat fardu al-ghusl atau semisal itu, misalnya niat raful hadas, niat mandi wajib. Nah, niat mandi yang diwajibkan itu masih bisa semua, tapi enggak cukup kalau niat apa mandi saja. Jadi niat mandi saja, dalam arti pokoknya niat mandi saja tanpa ada sebutkan mandi apa. Kalau niat mandi wajib, nah itu boleh. Kalau niat mandi saja tidak sah. Karena mandi itu bisa bentuknya ibadah, bisa adat. Adat bagaimana? Ya kita mandi seperti biasa, yang seger-seger, membersihkan badan, itu kan adat. Nah ini kemudian mandi apa? Nah berarti harus dibedakan. Kalau mandi tidak sah niat mandi saja, tapi kalau wudu sah niat wudu saja. Dalam arti niat wudu nah, sah. Kalau mandi niat mandi tidak sah. Karena kalau wudhu hanya ada ibadah, kalau wudhu adat tidak ada. Kalau mandi ada ibadah, ada, sehingga harus dibedakan. Kapan ini adalah inda ghusli awali juz'in min badanihi, yaitu ketika membasuh, yaitu bagian pertama yang dibasuh dari badannya. Mau mulai dari atas atau dari bawah kaki dulu atau dari samping dan seterusnya, pokoknya pertama kali basuhan itu diniatkan, yaitu apa? Niat yang telah disebutkan tadi. Kalau enggak ada niatnya tidak sah ya. Atau dia niatnya di tengah-tengah, maka sebelumnya tidak sah. Dia mengguyur bagian atas belum niat, kemudian setelah itu niat mengguyur bagian bawah, habis itu selesai, tidak sah. Berarti yang bagian atas tidak sah, maka harus diulangi. Ya. Dan ini tadi, ya, oh yang kedua ya, kita lihat yang kedua. Wasani fardu yang kedua ghuslu jami'i sya'arihi al-khafifi wal-kasifi wa jami'i basharatihi hatta matahta kulfatil aqlaf. Membasuh semua sya'ar rambut, baik itu khafif rambutnya tipis ataupun kasif rambutnya tebal, wa jami'i basharatihi dan semua kulit sampai di bawah kulub. Jadi kulubnya aklaf. Orang kalau enggak dikitan, enggak dikhitan, kepala zakarnya hasafahnya tertutup kulit. Nah, itu yang di bawahnya harus dibasuh. Nah, jadi repot. Kalau sampai dia balik belum khitan, ini repot. Ya. Makanya kalau khitan itu ketika balik wajibnya. Wajib. Sudah balik itu enggak khitan, enggak boleh. Hukumnya tadi apa? Wajib. Dalam mazhab Syafi'i khitan wajib, baik itu untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nah, kalau dia belum dikhitan, kemudian mandi wajib, nah, kepala zakarnya tertutup, itu bawahnya harus dibersihkan. Berarti enggak sah kalau kondisi belum dikhitan mandi tidak dibuka, kepala zakarnya enggak kena gitu kan di bawah kulubnya, maka tidak sah. Hatta ma tahta kulfatil aklaf. Ya. Kemudian lihat di sini, kalau mandi itu rambutnya enggak dibedakan tebal atau tipis. Ya, ini perlu kita perhatikan ya. Kalau wudu ditoleransi. Jenggotnya tebal, dalamnya enggak usah enggak apa-apa. Tambangnya tebal, dalamnya enggak usah enggak apa-apa, tetap sah. Kalau mandi tidak. Semua. Ya, khafifi wal kasifi. Nah. Berarti harus benar-benar masuk. Alasannya para fuqaha mengatakan kalau wudu itu kan berulang ya. Nah, paling tidak 5 kali atau lebih, ya kan? Maka berat, maka memberatkan ketika harus membasuh jenggot yang tebal sampai dalam dan kulit. Adapun mandi, nah ini kan tidak terus-menerus. Tidak mesti sehari mandi wajib kan? Sehingga tidak ditoleransi di situ, artinya diwajibkan tetap terbasuh semuanya. Jadi ada dua saja ya. Yang penting niat, kemudian terbasuh seluruh badan, udah itu sah ya. Itu nilai minimal ya, jadi gampang ya. Adapun nanti ada yang afdol ya, itu kalau ditambah dengan sunnah qala al-musannifu rahimahullahu taala wa sunanuhu asiwaku. Ya, sekarang kesunahannya yang pertama siwak kias ke wudu ya. Wudu disunahkan siwak, mandi juga siwakan dulu. Kemudian atasnya tuh membaca basmalah. Ya, membaca basmalah ini diiring berbarengan dengan niat di dalam hati. Kemudian orang yang junub itu kan, atau basmalah itu bagian dari Al-Qur'an, ya kan? Ayat di surat Al-Fatihah dalam mazhab ya. Dan surat-surat yang lain kan itu ya. Dalam mazhab. Maka orang yang junub ketika membaca basmalah tidak boleh meniatkan qiraatul Quran. Tidak boleh niat tilawah. Ya niatnya apa? Zikir. Atau enggak niat apa-apa, pokoknya dibaca. Ya itu ada juga tadi kan. Ini ketemu lagi. Yutliku atau itlaq ya. Kalau dia meniatkan baca basmalah, bahasnya ini basmalah adalah ayat dari Al-Qur'an, diniatkannya untuk qiraatul Qur'an saja, atau dia niatkan untuk zikir plus Al-Qur'an, maka hukumnya haram. Karena orang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Wal wudu'u qablal ghusli, kemudian mandi wudu sebelum apa? Mandi. Wudu dulu. Dan ini boleh juga nanti wudu secara sempurna semuanya selesai, atau ada yang diakhirkan, misalnya kakinya diakhirkan. Tapi yang afdol itu wudu secara sempurna sampai membasuh kedua kaki. Kemudian ketika wudu ini dia meniatkan untuk melakukan sunah-sunah mandi. Kalau dia tidak punya hadas aswar. Jadi misalnya, ini misalnya ya, ada orang duduk mutamakin, kokoh. Kemudian tidur, batal enggak tidurnya? Tidak kan? Berarti wudunya enggak batal. Tapi pas duduk tadi tidur, kemudian mimpi keluar mani. Batal enggak wudunya keluar mani? Tidak kan? Tidak. Tapi wajib mandi. Nah, berarti dia itu wajib mandi, tidak wajib wudu. Nah, ketika dia mandi, wudunya niatnya apa? Melakukan sunah-sunah mandi. Ya. Seperti itu ya. Kalau bingung ditinggalkan aja enggak apa. Nah, kalau dia umumnya orang punya hadas besar, punya hadas kecil umumnya ya. Biasanya kalau mimpi basah ya dia tidurnya ya berbaring, terlentang ya, atau ya keluar mani biasanya karena jima dan seterusnya. Ya. Tadi kan gambaran yang jarang. Nah, kalau dia kemudian punya hadas kecil plus hadas besar, pas wudu bisa dia niatkan untuk mengangkat hadas ke kecil, tadi sudah dibahasnya. Meskipun hadas kecil ini terangkat dengan sebab mandi besar, ya. Jadi mandi wajib bisa mengangkat hadas kecil. Ya, tapi disunahkan ketika wudu niat mengangkat hadas kecil ya karena ada khilaf yang mengatakan mandi besar tidak bisa mengangkat hadas kecil, ya mengangkatnya hadas besar saja. Kemudian yang berikutnya wa ta'ahudu al ma'atifi, lebih menekankan memperhatikan lekuan-lekuan di perut ya, terutama yang kulitnya tebal, dagingnya banyak, telinga, lekuan-lekuan ya, di ketiak dan seterusnya. Wa takhlilu asy'ar, menyela-nyelai rambut sebagaimana dalam hadis disebutkan, dan menyela-nyelai rambut, kemudian nyela-nyelai lihyah. Di tangan dicelupkan basah, kemudian rambutnya disela-selai gitu ya, sampai pangkal rambut. Wadalku, adalku itu melewatkan tangan, jadi diginikan. Nah, ini juga kesunahan dalam wudu ya, tadi ada enggak tadi? Ya. Adalku ini sunah, ya, wajib inda malikiyah. Malikiyah harus ada adalku. Sehingga kalau kita mandi, boleh dimaja, disempok, sentor itu kan, udah tangannya angkat tangan gitu, kena ke semua, udah sah. Menurut Syafi'iyah sah. Tapi baiknya di tangan dilewatkan ke semua anggota tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai alat. Ya, diginikan misalnya. Itu sunahnya demikian. Adalku. Kemudian taslis dilakukan 3 kali di semua proses tadi. Ya. Nah, ini sampai pun Bukhari sampai mengatakan sampai zikirnya juga 3 kali ya. Sampai mencakup itu. Jadi mandi itu kan tadi sudah disebutkan nilai sahnya adalah ketika ada niat dan air telah sampai ke seluruh anggota tubuh. Ya. Cukup 1 kali sudah Pak, sah. Nah, bisa enggak? Ya seperti itu. Intinya semua air merata ke seluruh bagian tubuh, 1 kali guyuran udah sah. Nah, tapi kalau sunahnya dilakukan 3 kali. Ya. Sebagaimana wudu juga gitu ya, 1 kali sah, sunahnya 3 kali. Sehingga ini mungkin juga menjadi koreksi atau suatu yang perlu kita lihat kembali tata cara mandi kita. Ya, karena apa? Dimakruhkan itu israf berlebihan. Sedangkan kita kalau wudu atau mandi gebyur-gebyur banyak sekali gitu kan. Padahal kan sudah selesai hasilnya. Itu. Wudu juga demikian. Jadi sebenarnya itu di dalam syaratnya ketika wudu atau mandi itu mencukupkan air itu cukup untuk melakukan fardu dan sunnah. Nah, enggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu enggak bagus. Jadi kalau membasuh tangan, yang penting sudah sampai siku, kesunahan sudah sampai sini, misalnya tahjil, habis itu kok ada tambahan air gak dipakai, itu sudah masuk boros. Sehingga kalau kita wudu pakai air kran, itu susah menghindari apa? Israf. Menurut versi fuqaha yang mengatakan disebut israf itu kalau melebihi kadar wajib dan sunnah. Nah, kalau kita pakai kran itu, nah, ngucur itu gak karuan kan? Waktu kita basuh ini loh, kan ngucur gak karuan, terbuang. Ya, basuh lagi, ngucur lagi gak dipakai. Itu kalau ditampung banyak. Sehingga makanya para ulama dulu, orang dulu itu pakainya wadah. Wadah kalau dipakai wudu pasti terpakai semua, enggak ada yang terbuang, beda dengan keran. Karena diambil, pakai. Nah, keran ada yang muncul. Sehingga kalau enggak israf ketika pakai keran repot. Ini tutup. Nah, nanti tutup lagi. Nah, itu kan repot. Ya paling enggak kita minimalisir kecil ya, dikecilkan. Nah, kalau tutup terus tutup, tak tutup repot seperti itu. Jadi bukan masakoh ya. Al masakoh itu tajlib taisir, kemudian kita berdalil itu gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Faslun fi syuruti thaharati minal hadatsain. Syarat-syarat yaitu sahnya thaharah dari dua hadats. Jadi bersuci itu ada syaratnya agar sah. Wa syurutu thaharati anil hadatsi al asghari wal akbari. Syarat sahnya toharoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu ada satu, ya, Islam. Nah, Islam. Berarti kalau orang kafir wudu enggak sah karena bukan Islam. At-tamyizu, tamyiz. Ya. Kalau orang masih kecil wudu sah enggak? Enggak sah. Anak TK wudu enggak sah karena belum tamyiz. Ya. Tapi tetap kita didik ya, jangan kemudian kamu tuh enggak sah wudu, percuma. Itu kan untuk pembelajaran. Tapi secara hukum tidak sah. Jadi ibadah-ibadah ini nanti sahnya kan kalau dia sudah apa? Mumayyiz ya. Syaratnya itu tamyiz. Kemudian yang berikutnya al-ma'u at-tahiru al-mutahhir. Air yang suci dan mensucikan. Fala yasihu raf'ul hadasi wala izalatun najasi illa bil ma'i al-mutlaqi. Wa huwa manazala minas sama'i naba'a minal wa au naba'a minal ardi. Jadi untuk bersuci tadi, ya, wudu atau mandi tadi, airnya harus suci mensucikan. Maka tidak boleh atau tidak sah. Dan tidak sah yaitu untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Air mutlak adalah yang turun dari langit atau keluar dari bumi, air hujan, air sumur, ya, air laut, ya, air sumber, ya, dan seterusnya turun dari langit, keluar dari bumi. Ini air mutlak. Sehingga kalau wudu tidak dengan air mutlak maka tidak sah. Menghilangkan najis bukan dengan air mutlak tidak sah, meskipun najisnya sudah hilang. Ya. Ada najis kita bersihkan pakai teh, air teh. Bisa enggak bersih? Bisa kan? Tapi enggak sah karena bukan air mutlak. Fa idza taghayyara ta'mu al-ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahisan bi mukhalatati shay'in tahirin yastagni al-ma'u anhu. Kaza'farani wal usnan wal jisi wan nurati wal kuhli lam tajuzit toharotu bihi. Nah sekarang tentang perubahan air. Jika air itu berubah to'am rasanya, aulonuhu warna, aurihuhu aroma, yang perubahannya ini adalah taghayyuran fahisan, perubahannya banyak, berat. Dengan apa berubah? Bimukholatoti syai'in tohirin. Karena tercampuri dengan benda suci. Ya. Tercampuri dengan benda suci. Karena kalau tercampuri dengan benda najis, nanti hukumnya bisa najis, mutanajis. Yang benda suci ini yastagni al-mau anhu. Tidak dibutuhkan air. Ya. Artinya air itu bisa dijauhkan dari benda ini. Seperti za'faron, sefron, usnan, ya. Usnan seperti apa? Tumbuhan yang untuk berfungsi seperti sabun. atau kalau tempat kita ya sabun, ya deterjen, waljis, ya kapur, gipsum, nuroh, ya gamping, alkohol, ya apa namanya celak, maka semua benda-benda ini kan tidak butuh air, tidak dibutuhkan air. Air itu enggak butuh sabun, air itu enggak butuh sefron, air itu enggak butuh kapur, ya. Kalau kemudian benda-benda yang tidak dibutuhkan air ini masuk ke air kemudian mencampuri air sehingga menyebabkan berubah salah satu dari tiga sifat rasa, warna atau aroma, maka lam tajuzi toharatu bihi, tidak boleh toharoh menggunakan air tersebut, ya. Contohnya tadi kita punya air kemudian kemasukan sabun. Nah, sabun ini bendanya mukholit, yaitu mukholit itu menyatu. Sabun kalau masuk ke air sudah menyatu. Kita enggak bisa ngambil sabunnya saja, kan enggak bisa. Nah, kemudian berubah banyak. Nah, sehingga tidak bisa disebut air lagi, tapi kita sebut air sabun. Maka ini dinamakan airnya bukan air mutlak. Jadi kalau air yang bukan mutlak itu berarti ada embel-embel tambahan di belakang air yang tidak boleh dilepas embel-embelnya. Air sabun, sabunnya kita lepas, air saja enggak bisa, nyatanya air sabun. Air teh, ya sama, air bunga mawar, air perasan apa, nah, air kopi, nah, ini ada embel-embelan semua, bukan air mutlak. Nah, kalau sudah bukan air mutlak, tidak bisa digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas, wudu atau mandi, tidak bisa pula digunakan untuk menghilangkan najis. Wala yalduru taghayyuru bil muksi wa turabi wa tuhlubi. Tidak mengapa kalau perubahan itu disebabkan al-muksu, lamanya air menggenang. Kita punya air di tandon bak, lama enggak dipakai, kemudian baunya berubah bacin atau apalah, warnanya menjadi hijau, nah, karena lama menggenang. Boleh enggak digunakan untuk bersuci? Boleh. Lah tapi berubah banyak, ya enggak apa-apa, karena pengecualian, karena sebabnya adalah berdiam lama. Nah, kemudian berubah karena sebab turab, tanah, ini juga tidak mengapa. Kemudian tuhlub, tuhlub itu hijau-hijau yang di permukaan air, ya kayak lumut atau ganggang. Nanti kan di situ apa? Berubah jadi hijau. Boleh enggak digunakan bersuci? Boleh. Ya. Kemudian wama fi makorihi wama marihi, berubah gara-gara di tempat wadahnya atau mamar jalur mengalir, tempat mengalir wadah misalnya tandon bak, gara-gara air masuk ke tandon, tandonnya ada bahannya seperti apa, kemudian berubah warna atau bau, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Lewat di peralon, peralonnya bahannya, ada bahannya yang menyebabkan berubah air aromanya, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Karena ini semua tercakup dalam kategori benda-benda ini susah dijauhkan dari air. Nah, jadi ada perinciannya gitu. Meskipun berubah banyak, ya. Jadi air berubah banyak itu jadi bisa digunakan bersuci enggak? Maka dirinci yang menyebabkan berubah apa. Nah, kalau benda-benda yang tidak bisa dihindari air, maka tidak mengapa. Tapi kalau benda-benda ini bisa dihindari air, maka jadi hilang kemutlakannya. Wala taghayyuru bil mujawarati, maksudnya la yadurru taghayyur bil mujawarah. Airnya enggak apa-apa kalau berubah karena mujawarah. Bersandingan, ya. Bersandingan, berdekatan. Ini lawannya mukholatoh tadi, mukholit. Mukholit, benda itu ada yang mukholit, mukholitun, ada mujawirun. Kalau mukholit itu benda nanti kalau bercampur dengan air menyatu, tidak bisa kita pisahkan. Nah, kalau bendanya itu mujawir, bisa kita pisahkan, misalnya kayu. Kalau udi, kayu, kayu wangi, kayu garu, waduhni, minyak, al-mutoyab, minyak yang diwangikan. Contoh gambarnya kayu. Kayu kita masukkan ke wadah ada airnya. Kemudian airnya berubah wangi. Nah, ini kan sudah berubah banyak. Boleh digunakan untuk bersuci? Boleh. Kenapa? Karena kayu tadi tidak menyatu dengan air. Kayunya bisa kita ambil. Nah, bisa kita pisahkan, dilihat, bisa kita lihat, oh, itu kayu, itu air. Kalau sabun enggak bisa nih, sabunnya yang mana, ya airnya mana, itu enggak bisa. Dia menyatu, kalau menyatu menyebabkan hilang kemutlakan, kalau tidak menyatu, tidak menyebabkan hilang kemutlakan, sehingga bisa dipakai untuk taharah. Wala yasihu at-taharatu bima tutuhiro bihi min hadasin aw najasin. Tidak sah taharah dengan suatu yang air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau najis. Ini maksudnya adalah air mustakmal dalam mazhab. Ini kalau ada air sudah digunakan untuk bersuci, maka bekasnya tidak bisa dipakai lagi. Ya. Baik itu dipakai untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis, ya. Dengan syarat airnya sedikit kurang dari 2 kulah. Jadi misalnya ada orang wudu, kemudian air yang dipakai wudu menetes ke bawah, dikumpulkan. Itu boleh nggak dipakai lagi? Tidak boleh, tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Ya, atau ya, bekas digunakan untuk mensucikan, bersihkan najis. Ini juga nanti namanya air mustakmal. Jadi air mustakmal ada dua. Satu, bekas digunakan mengangkat hadas, misalnya digunakan untuk wudu, bekasnya mustakmal. Dua, bekas digunakan membersihkan najis, ini bisa mustakmal dengan syarat-syarat tertentu. Kalau untuk bekas thaharah wudu, itu adalah bekas basuhan pertama, karena di situ yang digunakan, karena di situ terangkat hadas. Kalau basuhan kedua enggak mustakmal, basuhan ketiga enggak mustakmal, bisa dipakai lagi. Basuhan pertama mustakmal karena sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Demikian pula bekas membersihkan najis, ya. Ini dengan syarat ya nanti apa? Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan di air tersebut. Ya. Jadi misalnya kita ada kain, kemudian kita guyur air, ya, airnya jatuh. Maka yang jatuh itu bisa najis, bisa suci, tapi sucinya mustakmal. Kalau nanti airnya berubah warnanya, rasa atau bau, maka najis. Kalau enggak berubah, di sini kainnya suci, menjadi suci, airnya enggak berubah, kemudian enggak bertambah beratnya, maka airnya suci. Tapi bisa digunakan untuk thaharah? Tidak bisa, karena suci tapi mustakmal. Di air yang digunakan untuk membersihkan najis, hasilnya bisa dua. Satu, menjadi najis. Dua, tetap suci tapi mustakmal. Tanbihun. Walau atqala al-mutawadhi'u yadahu ba'da ghusli wajhi jami'ihi marotan awil junubu ba'da niyati fi ma'in dunal qulatain fa'tarofa wa nawa al-iktirofa lam yaduro wa ilam yanwi al-iktirofa soro al-baqi mustakmalan. Ini ada gambaran masalah. Orang yang wudu memasukkan tangannya setelah basuh wajah, kita anggap basuh wajah satu kali, kemudian dia wudunya pakai wadah, pakai gayung, ciduk atau yang lainnya, tangannya dimasukkan ke air. Kok dimasukkan, kenapa? Untuk membasuh tangan, mau diciduk gitu. Nah. Atau orang junub setelah dia niat, kemudian masukkan tangannya ke wadah. Nah, airnya ini kurang dari 2 kulah, kurang dari sekitar 217 liter. Maka kalau dia iktarofa menciduk dan meniatkan iktirof, maka tidak mengapa. Tidak mengapa itu airnya jadi tidak mustakmal. Kalau dia tidak meniatkan iktirof, tidak meniatkan menciduk, maka bekasnya jadi mustakmal. Saya ulangi ya. Ini sebenarnya itu perkara yang apa? Rumit bagi orang awam sehingga tidak perlu di sampaikan ke orang awam juga enggak mengapa sebenarnya seperti itu para kata buat, tapi ini kan majelis untuk mempelajari kitab ya. Orang wudu setelah selesai membasuh muka, urutan berikutnya apa? Membasuh tangan. Maka ketika tangan itu dimasukkan ke wadah ada airnya, kalau dia tanpa niat apapun, maka air itu menjadi bekas basuhan tangan. Sehingga air tadi menjadi mustakmal. Kalau dia mustakmal, dia menyiduk lagi enggak bisa. Karena sudah enggak bisa terpakai. Karena mustakmal. Lah biar enggak mustakmal gimana? Ketika dia nyiduk harus niatkan tangan itu jadi ciduk. Ini tuh saya mau nyiduk. Enggak usah dilapatkan yang boleh. Pokoknya dalam hati saya itu mau nyiduk. Mau tak pakai untuk basuh. Gitu. Nanti enggak jadi mustakmal. Tapi kalau dia pokoknya ambil aja basuh tangan itu sudah mustakmal. Nanti kalau mau mengusap kepala udah enggak sah karena sudah enggak bisa terpakai, sudah mustakmal. Nah, tapi sebagian buka seperti Al-Ghazali mengatakan enggak wajib. Jadi ini perkara yang berat bagi orang awam. Faslun fima yan jusu bi alma. Pasal tentang hal-hal yang menajiskan air. Hal-hal yang dengannya air menjadi najis. Wa in juzu al-ma wa qalilu wa ghairuhu minal ma'iat walau bi takmilihi kulataini bi wuqu'in najasati fi sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu. Air yang sedikit air bagi dua, air sedikit qalil sama air banyak ya. Air banyak kasir. Ini ada dalilnya di hadis ya, ada idza balagha al-ma' qulatain. Jadi memang ada pembagian air sedikit sama air banyak. Cuma nanti terjadi perbedaan yang sedikit yang seperti apa. Yang banyak itu kalau air sudah mencapai 2 kulah. Sekitar 217 liter. Nah, kalau airnya sedikit ya, misalnya 100 liter. Menjadi najis wa ghairuhu dan selain air sedikit berupa ma'iat, benda-benda cair. Susu, madu, minyak, benda-benda cair lain. Walau bitakmilihi kulatain, meskipun dengan menggenapkan jadi 2 kulah, maka menjadi najis dengan masuknya najis di dalam air atau cairan tersebut. Jadi kalau airnya itu sedikit terkena najis, maka langsung dihukumi najis. Sawaun sama saja, apakah ghayyarathu, apakah najis tersebut itu merubah air, am lam tughayyirhu, ataupun najasah tadi tidak merubah air. Ya, kita punya air satu bak, kemudian kemasukan satu tetes air kencing. Ya, kemudian nggak berubah, masih air murni. Bisa nggak dipakai untuk bersuci? Tidak bisa. Jadi kalau airnya sedikit, terkena najis langsung dihukumi najis tanpa melihat apakah berubah atau tidak. Ya, apakah berubah atau tidak? Yang semakna dengan air sedikit adalah benda-benda cair, madu. Benda cair meskipun banyak, ya, maka dihukumi seperti air sedikit. Ini tadi minal ma'iat. Punya madu berliter-liter, 1000 liter, terkena satu tetes air kencing, semua dihukumi najis, ya. Dan nggak bisa disucikan, itu beratnya seperti itu. Nggak bisa disucikan, itu kan rugi. Adapun kalau air sedikit tadi bisa jadi suci kalau menjadi 2 kulah dan tidak ada perubahan di situ. Kalau benda cair enggak bisa. Madu berliter-liter kemasukan sedikit najis, semua dihukumi najis dan tidak bisa disucikan. Alasannya karena harusnya bisa dijaga dari najis. Kalau benda-benda cair, kalau air itu susah. Wa yufa anil yasiri minasy'ari annajisi wa anil maitati allati la nafsalha sa'ilah. Maka dimaafkan yaitu anil yasiri minasy'ar annajis. Sedikit dari rambut yang najis, rambut najis sedikit. Kemudian wa anil maitati allati la nafsalha sa'ilah. Kemudian apalagi? Yaitu bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir, semut, nyamuk, lalat, ya, kecoa, sampai pun cicak. Ini dimaafkan. Artinya dimaafkan itu bagaimana? Kalau nanti ada satu lagi tambah. Wan najasati allati la yudrikuha atarof, najis yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala pandangan normal. Ya. Lanjut lagi ya. Wa man fadhi toiri wal fa'roti, kotoran yang ada di dubur burung dan tikus. Ini dimaafkan, yukfa dimaafkan. Wal yasiri min gubari sirjini, serpian-serpian debu-debu kotoran hewan, pupuk. Nah, jika sedikit. Wasu'ril hiroti alati aklat najasatan summa ghabat zamanan waktu mila wuluhuwa fi kulataini minal ma', bekas yaitu mulut atau mulut dari kucing yang digunakan untuk memakan najis, kemudian kucingnya ghabat pergi zamanan dalam satu rentang waktu waktu mila, dan ada kemungkinan kucing mencelupkan mulutnya fi kulatain minal ma', di air yang banyak. Yang pertama yang dimaafkan apa? Rambut yang sedikit. Rambut apa? Najis ya, atau bulu yang sedikit. Kalau masuk di air yang sedikit. Tadi kan sudah kita sebutkan, air yang sedikit kemasukan najis langsung dihukumi najis. Tapi ada benda-benda najis yang ketika masuk di air yang sedikit tidak langsung dihukumi najis, ya, dengan syarat tidak berubah airnya. Apa itu benda-benda tersebut, gitu kan? Bulu yang sedikit, bulu najis. Yang kedua, bangkai dari hewan yang tidak punya darah, semut. Semut mati masuk ke sini, ya. Ini air sedikit, nggak berubah dimaafkan, ya. Tapi kalau berubah najis. Nyamuk, lalat dan sejenisnya, yang tidak punya darah mengalir, maksudnya kalau ini diputus anggota tubuhnya, darahnya nggak ngucur, nggak ada darah mengalir. Kemudian najis yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Kecil, ya, dilihat tuh nggak bisa, itu dimaafkan. Kemudian kotoran yang di dubur, yaitu apa? Dubur burung dan tikus. Ada burung nih, biasanya di duburnya itu kan ada kotoran, bekas buang air besar, bekas buang apa? Kotorannya masih nempel sisa. Burungnya nyemplung di air yang sedikit, dimaafkan, ya. Atau kotorannya enggak didubur juga dimaafkan, misalnya di kaki atau apa. Karena ini berat, ya, memberatkan. Kemudian ada kotoran hewan untuk pupuk itu biasanya kan. Nah, kemudian ada serpian-serpiannya. Nah, serpian-serpian ini kalau sedikit juga dimaafkan. Karena susah untuk dihindari. Nanti kalau mengenai baju, mengenai badan yang basah maka tidak mengapa. Dimaafkan. Kemudian nih masalah kucing. Ya, di kitab ini Mukhtasar Latif ini memang tidak seperti mata Nabi Suja, ya. Kalau mata Nabi Suja itu bahasanya lebih ringan. sehingga masailnya itu memang lebih ringan. Kalau Mukhtasar Latif ini memang lebih berat, ada masail-masail yang ada di syarah itu dimasukkan di matan ya. Sehingga mohon bersabar kalau ada masalah-masalah yang mungkin agak mendetail seperti ini. Ada kucing ya makan tikus, tikusnya kan bangkai, ada darahnya, maka mulutnya kucing ya, mulutnya kucing apa? Menjadi najis ya. Menjadi najis. Kemudian kucing itu habis makan tikus, mulutnya najis, dia pergi. Beberapa saat pergi, kemudian di sekitar itu ada kolam, ada sungai, dan kemungkinan dia mencelupkan mulutnya di sungai itu atau di air yang banyak. Ya. Ada kemungkinan, meskipun enggak yakin. Kemungkinan kecil, apa-apa, pokoknya ada kemungkinan. Kemudian kucing balik lagi, tuk tuk tuk tuk balik lagi kan. Kemudian minum di air kita yang di bak, airnya sedikit. Bagaimana hukum air yang diminumin kucing? Padahal kita yakin kucing tadi pas pergi masih belepotan darah. Najis kan? Tapi ada kemungkinan, meskipun kemungkinan kecil, kucing mencelupkan mulutnya di air yang banyak. Kalau dia mencelupkan mulutnya di air yang banyak, maka menjadi suci mulut kucingnya. Sehingga kita ketika kembali kemudian minum di air sedikit dihukumi suci. Itu. Karena ada kemungkinan itu, dimenangkan hukum asal air adalah suci. Demikian pula kalau anak kecil kena najis. Ya. Kemudian juga main-main kemana, di situ kan ada air yang banyak, ada kemungkinan dia mencuci tangannya, ada kemungkinan. Balik lagi, megang apa-apa macam-macam, masukkan air tangannya ke air sedikit, najis enggak airnya? Tidak. Karena ada kemungkinan si anak kecil telah mencuci apa? Tangannya. Ya, sebenarnya ini kan masail-masail yang biasa ada di syarah. Dan seperti enggak ada di mata Nabi Suja ya. Kemudian seperti ini. Faslun fi hukmi al-ma'i idza waqa'at fi najasatun. Pasal tentang hukum air yang najis itu masuk di dalamnya. Wa idza kana al-ma'u qulataini, jika airnya dua kulah, tadi sekitar 217 liter, wawakoat fi najasatun, kemudian masuk di dalamnya najis, fala yanjusu, maka airnya tidak bisa menjadi najis, illa idza taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu taghayyuran katsiran aw yasiran. Kecuali jika berubah rasa atau warna atau aroma yang berubahnya itu baik itu banyak atau sedikit. Kita punya air ya 300 liter airnya banyak ya. Kemudian ketetesan najis atau ada bangkai masuk ya. Maka apakah langsung dihukumi najis? Tidak. Maka menjadi najis jika berubah salah satu dari tiga sifat. Ima dia berubah rasanya atau warnanya atau aromanya, berubahnya sedikit tetap najis. Nah, beda dengan air sedikit. Kalau air sedikit kurang dari dua kulah kemasukan najis langsung dihukumi najis. Wa idza zala taghayyuru bi nafsi aw bi ma'in tahura. Jika perubahan tadi hilang dengan sendirinya, ya, ini ada air terkena najis, kemudian berubah. Nah, perubahan ini kemudian hilang. Perubahannya kok bisa hilang? Ya hilang sendiri. Misalnya lama di situ atau terkena angin, perubahannya enggak kelihatan. Atau ditambah, tambah air terus, tambah, kemudian seperti air murni. Bagaimana? Tahura air menjadi suci. Ini kan kelebihan air. Di antara kelebihan air ya, dari najis bisa menjadi suci. Suci najis suci lagi bisa. Gitu. Padahal tadi najisnya pasti masuk gitu kan. Ini air banyak kemasukan najis berubah. Berarti ada najisnya pasti masuk. Tapi ketika ditambah air perubahannya sudah hilang. Ada gak najisnya? Berarti secara ini kan ada kan masih. Tapi itu jadi suci. Nah itu kan ya itu kelebihan air dan kemudahan dari syariat. wala yadhuru idza zala taghayyuru bi miskin au za'faronin au jisin au turab. Tapi tidak bisa menjadi suci kalau ditambahi dengan jadi perubahannya hilang karena sebab diberi minyak misik. Tadi airnya itu bau kencing. Kemudian tambahi minyak. Sekarang kok wangi. Ya, berubah kan? Nah, bisa enggak jadi suci gitu kan? Au zafaran, tambahi saffron, au jisim, jis ya apa? Kapur atau gipsum atau tanah. Sehingga aromanya sudah hilang, maka enggak bisa jadi suci. Karena para ulama mengatakan ini enggak mesti hilang, tapi tertutup. Jadi mustatir saja. Kayak domir mustatir ya. Ini ada juga di tagoyurnya itu mustatir ya, masih tertutup, masih ada perubahan tapi tertutup. Jadi bisa suci kalau ditambah air. Kalau ditambah semisal misik, zefron dan yang lainnya tidak bisa. Faslun fi najasati, yaitu tentang najis-najis. Belum selesai ini. Nambah ya. Wan najasatu ya al-baulu wal ghaitu war rausu wal qaihu wadamu wal qai. Ah, najis ini beliau nyebutkan anggota-anggotanya ya. Karena kalau secara definisi pokoknya najis itu sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah. Ya. Itu najis. Tapi ini disebutkan anggotanya saja. Najis adalah baul, air kencing, wa'id, yaitu berak, raus ya, kotoran, kotoran hewan. Raus kotoran hewan, baik itu hewannya bisa dimakan dagingnya atau tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya najis. Kotoran ayam najis, meskipun ayam halal dimakan dagingnya. Kotoran singa najis juga. Pendapat lain mengatakan kalau bisa dimakan dagingnya enggak najis. Kotoran ayam enggak najis. Versi mazhab lain. Wal qaih nanah. Nanah najis. Karena nanah ini asalnya dari darah. Darah yang rusak ya. Kemudian adam darah. Darah ini hukumnya apa? Najis. Nanti ada perinciannya. Di situ ada perinciannya kapan nanti dimaafkan atau tidak ya. Kalau darah itu dari darah diri sendiri atau darah orang lain mengenai dirinya, nanti banyak atau sedikit. Nah, tapi secara umum darah adalah najis. Koi itu muntahan. Dia itu makanan sampai ke lambung balik. Nah, najis. Meskipun baliknya nggak ada perubahan ya, masih bersih, masih sesuai seperti itu. Kecuali nanti kalau belum sampai lambung balik enggak mengapa, tapi kalau sudah sampai lambung kemudian kembali lagi maka itu najis. Kemudian yang berikutnya, najis berikutnya adalah wal khamru wan nabidhu, khamr. Wal khamru wan nabidhu wal muskir. Khamr terbuat dari perasan anggur, nabid selain itu. Perasan kismis, perasan tamar, kurma dan buah-buah yang lain, nabil. Wal muskir, kemudian yang muskir ya, ini juga najis kalau dia cair. Kalau dia cair najis, pokoknya dia memabukkan cair najis. Tapi kalau padat, misalnya obat-obatan terlarang, apa opium, apa namanya ganja, seterusnya, ini tidak najis. Kemudian yang berikutnya khamr najis ya. Khamr ini najis. Wal kalbu, anjing, meskipun anjingnya anjing mu'alam, terlatih untuk berburu. Wal khinziri, wal khinziru, babi. Wa far'u ahadima, peranakan dari salah satunya atau keduanya. Nah, kalau babi itu lebih buruk keadaannya daripada anjing. Dari sisi anjing itu masih bisa dimiliki. Kalau anjingnya untuk berburu, anjingnya menjaga pertanian, itu bisa dimiliki. Tapi kalau babi sama sekali tidak boleh dimiliki. Sehingga babi lebih berat daripada anjing, sehingga Fuqaha Syafi'iyah mengkiaskan ini babi juga najisnya mughalazah. Kalau yang lain ada pendapat babi tidak mughalazah. Kemudian wal maitatu bangkai. Ya, bangkai ini semua biltuha kulitnya wa jami'u ajza'iha. Semua bagian-bagiannya. Ada kambing mati karena sakit. Tanduknya najis enggak? Ya, najis kan semuanya tadi ya. Semuanya. Wal madyu madhi. Wal wadi, wal wadyu wadi tadi sudah kita singgung. Wa maniyul kalbi wal khinziri. Maninya anjing dan babi. Nah, kalau maninya yang lain berarti enggak ya? Kan di sini kan maninya apa? Anjing dan babi. Maninya manusia, maninya semua hewan kecuali tadi anjing dan babi, itu dihukumi suci. Mani manusia suci ya? Atau najis? Ada yang mengatakan najis? Nanti kalau ada najis kan ada kisahnya, perdebatan itu kan. Nah, yang satu mengatakan maninya najis, yang satu enggak. Kemudian ditanya debat apa? Ini dia mengatakan kita itu berasal dari najis gitu, karena orang itu apa? Manusia dari mani. Mani suci. Wala banu malayu kalulahmuhu boirul boirul adami. Air susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya. Keledai nggak boleh dimakan dagingnya. Nah, misalnya punya ada susunya, maka susunya najis. Kucing keluar susu, kucing dimakan dagingnya boleh nggak? Tidak, maka najis. Kecuali adami manusia, manusia dagingnya boleh dimakan, tidak, susunya suci. Ya, kecuali manusia. Wa maitatul adami wasamaki wal jaroti tohirotun, ya, bangkai mayat manusia, kemudian ikan dan belalang itu suci semua. Wal juz'u al munfasilu, bagian yang terlepas min ghairil adami wasamaki wal jaroti najisun, bagian tubuh yang terlepas selain tubuh manusia, selain tubuh ikan, selain tubuh belalang, maka selain tiga ini kok ada bagian yang terpisah dari tubuhnya, maka najis. Illa ya, misalnya kambing, kambingnya masih hidup, nah, ekornya dipotong untuk sop misalnya kan, najis, karena kambing itu bangkainya najis. Jadi kaedahnya yang terpotong dari tubuh hewan itu hukumnya sama bangkai hewan tersebut. Kaidahnya gitu, tapi di sini langsung disebutkan apa namanya hukumnya atau aplikasi dari kaidahnya. Jadi kalau ikan, ikan bangkainya najis enggak? Enggak najis. Nah, sehingga ketika ikan hidup dipotong, sebagiannya dicuil, enggak najis. Karena ikan bangkainya enggak najis. Sapi bangkainya najis. Maka ketika hidup dipotong sebagian menjadi najis. Illa sya'arul ma'kuli warisahu, kecuali rambut hewan yang bisa dimakan dagingnya, bulu ya, bulu atau risuhu, ris itu tadi bulu ayam, bebek, burung. Wawabaruhu wasufahu, jadi bulu unta, bulu sapi, bulu kambing, bulu apalagi wol. Nah, ini bisa dimakan dagingnya, bulunya itu enggak najis. Jadi kambing ini hidup, kambing hidup, bulunya rontok, enggak najis. Kalau kucing hidup, bulunya rontok, najis. Nah, karena kucing itu apa? Tidak boleh dimakan dagingnya, maka semua bagian tubuhnya kalau terpisah jadi najis, kecuali sedikit, maka dimaafkan. Tapi kalau bulunya banyak, itu najis. Ya kecuali tadi ini ya, bulu-bulu yang bisa dimakan dagingnya. Kemudian misik, misiknya misik dari rusa kan dia. Dia dari bagian tubuh atau di perut rusa. Jadi ada dia membesar lama-lama, kemudian akan memisahkan diri. Nah, menurut kaidah ini najis, tapi pengecualian. Wafa'rotahu wa infahatahu, ya, wadahnya dan infahah atau nafijahnya. Ya, wafa'rotahu wa infahatahu. Jadi dia misiknya itu wadahnya juga apa? Ya bagian-bagian dari misik tersebutnya, baik itu misiknya ataupun wadahnya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, nanti untuk istirahat menjelang zuhur, insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Atau ada satu pertanyaan? Jika seorang apa niat wudu dengan cara mengguyurkan air ke seluruh badan seperti mandi besar, apakah sudah mencukupi dalam kondisi tidak junub? Jadi ini orang punya hadas kecil, gitu kan? Punya hadas kecil, kemudian tidak wudu seperti itu, tapi mandi seperti mandi junub, tapi enggak mandi junub, itu diniatkan wudu, maka tidak sah. Alasannya tidak apa? Tidak berurutan, ya, tidak berurutan. Tapi kalau nyemplung sah. Kalau menjeburkan diri di kolam itu malah sah. Tapi kalau dia seperti itu enggak sah. Kecuali harus urut, ya. Harus urut, dia dibasuh dulu, apa namanya, diguyur wajah dan seperti urutan dalam wudu sah. Tapi kalau biar diguyur biasa, niat wudu bentuknya seperti itu, maka tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Yang lain nanti ini kalau ada kesempatan lagi. Nah, waktunya terbatas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.